Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ke-16 dari buku yang kedua ini. Pada pertemuan sebelumnya, pelajaran ke-15, kita membaca pembahasan tentang kata ganti atau yang disebut dengan dhamir. Kata ganti yang kita pelajari pada pelajaran ke-15 itu ada 3, yaitu ana, anta, dan anti. Ana, anta, dan anti. Ana digunakan untuk saya, satu orang. Anta untuk kamu, laki-laki, satu orang. Anti, kamu, perempuan. Kemudian pada pelajaran ke-16, pelajaran 16 halaman 88 kita akan baca. Halaman 88. Ad-darsu sadisa asyara. Pelajaran 16. Usrati. Usrati artinya keluargaku. Ayo membaca dan menghafal. Uhibbu usrati. Uhibbu usrati, aku sayang keluargaku. Abi artinya ayahku. Ummi, ibuku. Akhi, saudara laki-lakiku. Ukhti, saudara perempuanku. Jaddi, kakekku. Jaddati, nenekku. Yang perlu difahami di sini atau yang akan dibahas di sini ialah mengenalkan kepada kita pengenalan tentang masih berkaitan dengan dhamir juga ini, tapi bentuknya berbeda. Kita ingat kembali pelajaran ke-15. Dhamirnya apa? Ana, anta, anti. Dhamirnya ana, anta, anti. Saya, kamu laki-laki, dan kamu perempuan. Taib. Ini nanti dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah. Artinya dia bisa berdiri sendiri tanpa harus bersambung dengan kata yang lainnya. Munfasil. Lawan dari munfasil adalah muttasil. Lawan dari munfasil adalah muttasil. Muttasil itu harus bersambung. harus bersambung dengan kata yang lainnya. Nah, ini yang akan disinggung sedikit tentang pembahasannya. Contohnya di sini abi, ummi, akhi, ukhti, jaddi, jaddati. Perhatikan ya di bukunya. Abi, ummi, akhi, ukhti, jaddi, jaddati. Semuanya diakhiri dengan ya. Semuanya diakhiri dengan ya. Dan sebelum huruf ya berharokat kasroh. Sebelum huruf ya ada harokat kasroh. Abi, ummi, akhi, ukhti, jaddi, jaddati. Ya yang ada di akhir kata-kata tadi itu adalah dhamir. Itu juga disebut dengan dhamir. Dapat difahami? Itu dhamir. Sebagai ganti dari ana. Sebagai ganti ana. Artinya dhamir ana ada penggunaannya. Ada penggunaan tersendiri. Nah, pada kondisi seperti ini, abi, ummi itu tidak bisa menggunakan dhamir ana. Tidak bisa menjadi digunakan dhamir ana tidak bisa diterapkan di sini. Maka yang tepat menggunakan dhamir ana tapi bentuknya yang lain, yaitu dengan ya. Ya mutakallim atau istilahnya. Menunjukkan makna aku. Abi. Tidak dibaca abi ana. Umi ana itu bahasa kita, bahasa Indonesianya. Walaupun kalimatnya bahasa Arab, tapi penerapannya atau susunannya bahasa kita, bahasa Indonesia. Ibuku, ibu umi ana. Dalam bahasa Arab tidak menggunakan dhamir ana, tapi menggunakan ya. Umi, abi, akhi, ukhti. Hah? Taib. Aslinya abun ditambah ana. Kemudian sama dengan abi. Ummun ditambah ana menjadi ummi. Ummi. Akhi aslinya akhun ditambah ana sama dengan akhi. Akhi. Naam. Nanti yang anta dan anti juga ada lagi. Anta dan anti juga ada. Tinggal diubah. Apa anta dan anti? Anta dhamir lainnya adalah ka. Dan anti dhamir lainnya adalah ki. Jadi kalau mau diubah ini bisa. Jadi abuka. Abuki. Ummuka. Ummuki. Akhuka. Akhuki. Ukhtuka. Ukhtuki. Nah, seperti itu. Jadduka. Jadduki. Jaddatuka. Jaddatuki. Nah, ya, ka, dan ki itu dhamir, tapi yang muttasil. Dhamir yang muttasil. Jadi masih tentang dhamir. Pada pelajaran ke-15, dhamir yang bahas ana, anta, anti. Namanya apa ini? Dhamir munfasil. Dia bisa berdiri sendiri. Artinya dia tidak perlu bersambung dengan kata yang lainnya. Kemudian ada dhamir yang disebut dengan dhamir muttasil. Yang dibahas di sini pada pelajaran ke-16, sementara ada 3, ya, ka, ki. Ya untuk ana, ka untuk anta, ki untuk anti. Dan nanti masih ada pembahasan berikutnya. Masih ada pembahasan berikutnya. Tayyib barakallahu fikum. Kita coba baca dulu. Dilihat halaman halaman 89. Halaman 89. Di sini ada pertanyaan, ada latihan. Man hadha? Hadha jaddi. Siapa ini? Ini kakekku. Man dzalika? Jawabannya sesuai dengan apa yang ada dalam kurung, ya. Ingat, dhamir yang dipakai adalah ya. Dhamir yang dipakai adalah ya. Taib. Kita coba latihan 1, Al-Akh Yunus nomor 1. Man dzalika? Man dzalika? Dzalika abi. Naam, ahsant. Al-Akh Ammar, Abu Salman. Bismillah. Man tilka? Tilka jaddati. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Abdullah. Joko. Ramzan. Man hadhihi? Hadhihi ummi. Naam. Al-Akh Aslam. Man tilka? Tilka ukhti. Naam. Man tilka? Tilka ukhti. Al-Akh Imam. Man dhalika? Dhalika akhi. Naam. Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Ma hadhihi? Hadhihi zahratun. Naam, ahsan. Naam, ahsan. Al-Akh Abu Hanif. Ma hadhihi? Hadhihi zahratun. Nomor tujuh. Ma hadha? Ma hadha? Hadha kulbun. Naam. Hadha kalbun. Nomor 8, Al-Akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Ma dhalika? Dhalika sukun. Naam. Ma dhalika? Dhalika sukun. Taib. Perhatikan di bawahnya itu halaman 89, ayo membaca dan menghafal. Mas muka, mas muki. Mas muka, mas muki. Mas muka artinya siapa namamu. Mas muki siapa namamu. Tapi untuk perempuan. Untuk perempuan. Nah, inilah yang tadi kita sebutkan. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil diantaranya adalah ya, kemudian ka, ki, ka dan ki. Ya untuk ana, ka untuk anta, ki untuk anti. Bedanya apa? Bedanya ana, anta, anti itu munfasil. Munfasil itu terpisah, artinya dia bisa tegak sendiri, berdiri sendiri, enggak perlu, enggak butuh sambungan dengan yang lainnya. Kemudian ya, ka dan ki itu disebut dengan muttasil, artinya dia harus bersambung dengan kata yang lainnya. Contohnya ini, abi. Enggak bisa ya-nya misah sendiri, itu enggak bisa. Contoh lain, mas muka, ka. Ka-nya enggak bisa misah, dia harus bersambung. Dhamir ka enggak bisa pisah. Mas muki juga demikian. Ismi, ismuka, ismuki. Ismi, namaku. Ismuka, namamu, yakni laki-laki. Ismuki, namamu, yakni perempuan. Sekarang kalau diganti dengan buku, misalkan diganti dengan kitab. Kitabku, kitabmu, laki-laki, dan kitabmu, perempuan. Nah, gunakan dhamir tadi, ya, ka, ki. Kitabku berarti kitabi. Kitabmu, laki-laki, kitabuka. Kitabmu, perempuan, berarti kitabuki. Kitabuki. Atau diganti dengan kata yang lainnya, kolamun, kolami, bolpenku, kolamuka, bolpenmu, laki-laki, kolamuki, bolpenmu, perempuan. Atau diganti dengan kata yang lainnya, misalkan daftarun, daftari, kemudian daftaruka, daftaruki. Diganti dengan mobil, sayyaratun, sama. Mobilku, sayyarati. Mobilmu, kamu laki-laki, sayyaratuka. Mobilmu, kamu perempuan, sayyaratuki, sayyaratuki. Nah, itu tiga dhamir. Tiga dhamir, ya, kemudian ka, dan ki. Ada pembahasan lebihnya, tapi bukan pada pelajaran ini, pada kitab berikutnya, pada jilid berikutnya insyaallah kita akan mempelajarinya. Nah. Taib. Halaman 90. Di sini ada contoh pertanyaan. Man anta ana talibun. Man anti ana talibatun. Naam. Man anta ana talibun. Masmuka. Ismi Muhammadun. Man anti ana talibatun. Masmuki. Ismi Fatimatu. Ismi Fatimatu. Taib. Di sini sebutkan nama-nama, contoh nama laki-laki. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Sa'idun, Zaidun. Contoh nama perempuan, Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Hafsatu. Baik, sebelum dilanjut pada latihan, ada yang ingin tanyakan terkait dengan tiga dhamir tadi? Afwan, ada Ustaz. Tadi domir mumtasil sama domir mumtasil. Anak belum paham tuh. Nah. Kalau setahu anak, yang baru anak dapat tadi domir mumtasil itu yang nggak bisa berdiri sendiri. Mumtasil yang nggak bisa berdiri sendiri. Benar nggak itu? Nah, jadi sebenarnya pembahasan ini akan lebih banyak ya, tapi tadi istilah munfasil dan mutasil sebagai pengenalan saja. Jadi munfasil, munfasilun, mim, mim, nun, fa, so, lam. Munfasilun artinya terpisah, terpisah. Dhamir berikutnya muttasilun, muttasilun pakai ta, mim, ta, so, sod, lam. Muttasilun artinya bersambung, artinya bersambung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada pelajaran ke-15, ingat ya, pelajaran 15, dhamirnya ana, anta, anti. Bisa dilihat bukunya itu, bisa dilihat pelajaran 15, ana, anta, anti. Kita perhatikan, dhamirnya itu berdiri sendiri. Ana talibun. Ana tidak bersambung, tidak bergabung dengan talibun. Dia bisa sendiri, ana talibun. Anta, dia misah, terpisah. Anta talibun, anti talibatun. Kadang ada keadaan tertentu yang mengharuskan dhamir-dhamir ini bersambung dengan kata-kata lainnya. Dan kita enggak mungkin memakai dhamir munfasil untuk ditempatkan pada dhamir muttasil, yakni harus bersambung. Enggak mungkin kita menyambung dhamir munfasil dengan kata lainnya, karena namanya munfasil harus dipisah, harus pisah. Nah, terus gimana? Akhirnya dirubahlah bentuknya. Dirubahlah bentuknya yang maknanya sama. Bentuknya beda, tapi maknanya sama. Kalau yang bersambung, ana diganti dengan ya. Kemudian anta, jika bersambung diganti dengan dhamir ka. Misalkan, ismi, namaku. Tidak disebut ismu ana. Ismu ana, itu tidak betul. Ismi. Kemudian, ismuka. Tidak disebut dengan ismu anta. Ini harus bersambung dhamirnya. Karena anta enggak bisa bersambung, maka diganti dhamirnya dengan ka. Ismuka. Kemudian ismuki. Tidak bisa diucapkan ismu anti. Nah, karena harus bersambung, sedangkan anti adalah dhamir yang enggak bisa disambung, digantilah dengan dhamir ki. Ismuki. Ismuki. Ini pembahasan sebenarnya akan ada lebih lanjut dan lebih luas pada buku-buku berikutnya. Bisa dipahami enggak Al-Akh Abu Khadijah? Naam, salam. Naam. Jadi sementara ini yang perlu difahami, ternyata dhamir itu macam-macam. Ana bisa juga diganti dengan ya. Anta juga bisa diganti dengan ka. Anti bisa juga diganti dengan ki. Tetapi penggunaannya itu berbeda. Kita enggak asal mengganti. Tidak asal mengganti. Sudah gini aja kita ganti. Ana talibun diganti ya talibun. Atau anta talibun. Kita ganti aja antanya menjadi ka talibun. Salah. Anti talibun. Antinya diganti saja dengan ki. Ki talibun. Ini juga salah. Artinya walaupun sama artinya, sama maknanya, tetapi bentuk ini dengan bentuk yang lainnya ada tempatnya tersendiri. Pada kondisi seperti ini menggunakan dhamir ini, pada kondisi yang lain harus menggunakan dhamir yang lain, bentuk yang lain. Nah, ini akan ada pembahasan lebihnya insyaallah di buku yang ketiga, yang insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajarinya. Nah, itu tadi sebatas tambahan faedah saja. Dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Nah, masing-masing ada tempat penggunaannya. Ada tempat penggunaannya. Berbeda penggunaan ana, anta, anti dengan ya, ka, ki. Ya, ka, dan ki. Taibar kalau fikum. Ada yang lain? Apaan Ustaz? Naam, al-ikhmam. Berarti selanjutnya nanti ada pembahasan itu ya Ustaz. Apa? Membedakan. Misalkan kata yang bagaimana memakai dhamir munfasil, mana yang memakai dhamir muttasil. Betul, ya, betul. Insya Allah akan ada pembahasannya. Insya Allah akan ada pembahasannya. Dan dhamir ini belum selesai ini. Dhamir itu belum selesai. Kalau jumlah dhamirnya, mungkin sebagian antum sudah hafal. Ya. Ana, nahnu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Itu baru bentuk munfasilnya. Nanti ada bentuk muttasilnya. Muttasilnya nanti macam-macam lagi. Ya, jadi masih panjang nih, masih banyak materinya. Sementara tiga dulu. Dan insyaallah dengan mempelajari terus-menerus akan faham kapan kita gunakan dengan dhamir munfasil dan kapan kita gunakan dengan dhamir muttasil. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ada lagi sebelum kita masuk pada latihan? Taib, kalau nggak ada, kita masuk pada latihan 2. Latihan 2. Mengisi dengan kata ismi atau ismuka atau ismuki. Ismuka, ismi, ismuka atau ismuki. Menanyakan tentang nama. Tentang nama. Taib, kita mulai. Al-Akh Randi, fadl. Ma ismuka? Ismi Sa'idun. Naam. Mas muka. Ismi Sa'idun. Nah, kemarin yang bertanya tentang Hamzah. Kemarin yang bertanya tentang Hamzah, penulisan Hamzah pada kata tanya A. Itu pakai Hamzah atau Alif. Ini bedanya di sini nih. Kalau Alif, ini kayak gini. Dia apa nggak pakai Hamzah. Dan cara membacanya pun berbeda. Nah, kalau antum lihat pada kalimat ismuka, ismi, ismuki. Tidak ada Hamzahnya ya. Alif itu. Alif. Alif, alif. Kalau tidak ada kata sebelumnya, tidak ada huruf, tidak ada kata sebelumnya yang dibaca nyambung dengan kata ini, ismu, ismuka, ismi, atau ismuki, maka hamzahnya, hamzah wasal atau alifnya dibaca. Ismuka, ismi, ismuki. Tapi kalau ada huruf di depannya atau ada kata di depannya kemudian dibaca nyambung, dibaca bersambung, maka alif ini atau hamzah wasal ini tidak terbaca, tertulis tetapi tidak terbaca. Contohnya bagaimana? Ada ma di sini, ada ma, kata tanya ma. Kemudian disuruh mengisi dengan ismuka, ismi, atau ismuki. Mana yang tepat? Nomor satu yang tepat adalah ismuka. Maka membacanya bukan seperti ma ismuka. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Ma ismuka. Bukan seperti ini. Membacanya dengan gimana? Membacanya langsung disambung. Mas muka, mas muki, ya, mas muka, mas muki. Ini namanya hamzah wasal, hamzah wasal, atau ada alifnya. Kalau dikasih hamzah kotok yang ada, yaitu bentuk hamzahnya, maka akan terbaca jelas kapanpun, walaupun nggak ada suatu depannya atau ada suatu depannya, akan dibaca dengan jelas. Contohnya anta, anta, ana, ya, hamzahnya akan terbaca. Man anta, ana talibun. Dapat difahami ya, itu perbedaan penulisan nih, ya. Yang ini yang pada ismuka, ismi, ismuki itu alif atau hamzah wasol, hamzah wasol. Kalau ada kata sebelumnya atau huruf sebelumnya dibaca bersambung dengan kata ismuka atau ismi atau ismuki, maka hamzah wasolnya tidak terbaca, hamzah wasolnya tidak dibaca. Jadi langsung mas muka, mas muki, ya. Bukan atau tidak dibaca terpisah. Ma ismuka. Bukan seperti ini. bukan seperti ini. Tapi barakallahu fikum, itu masih menyambung dengan pertanyaan yang waktu itu tentang kata tanya A, apakah. Tayyib, nomor 2. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Mas Muki ismi Hafsatu. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Khadijah, silakan nomor 3. Mas Muka ismi Khalidun. Naam. Siapa namamu? Namaku Khalid. Naam, ahsan. Nomor 4, Al-Akh Yunus. Mas Muki ismi Khadijatu. Naam. Mas Muki ismi Khadijatu. Al-Akh Ammar Abu Salman. Mas Muka ismi Hamidun. Nah, Mas Muka ismi Hamidun. Latihan ketiga, halaman 91. Tidak perlu latihan tiga. Mudah insyaAllah, tinggal milih. Latihan empat langsung. Latihan empat dan latihan lima. Latihan empat dan latihan lima menerjemahkan. Nomor satu, Al-Akh Abu Abdillah Joko. Latihan empat. Man hadha? Man hadha? Hadha jaddi. Siapa ini? Ini kakekku. Naam, ahsanta. Al-Akh Aslam. Naam, Ustaz. Man tilka? Tilka ukhti. Siapa itu? Itu saudara perempuanku. Naam, ahsanta. Al-Akh Imam. Ma zalika, zalika fitihun. Apa itu? Itu semangka. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Mas Muka ismi Zaidun. Siapa namamu? Namaku Zaid. Naam, Masya Allah, ahsanta. Al-Akh Abu Hanif. Mas Muki ismi Khatibatu. Siapa namamu? Namaku Khadijah. Naam. Ismi Khadijatu. Al-Akh Abu Ahnaf, latihan 5, halaman 92. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Naam, Ustaz. Siapa ini? Ini nek-nekku. Man hadihi, hadihi jaddati. Naam, ahsanta. Al-Akhrandi, nomor 2. Siapa itu? Itu saudara laki-lakiku. Man zalika, zalika akhi. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Shifa, nomor 3. Ustaz. Mas Muka ismi Hamid. Nah. Mas Muka ismi Hamidun. Siapa namamu? Namaku Hamid. Al-Akh Abu Khadijah, nomor 4. Mas Muki ismi Sofiyatu. Nah. Mas Muki ismi Sofiyatu. Siapa namamu? Namaku Sofiyah. Terakhir, Al-Akh Yunus. Apa ini? Ini unta. Mahada, ada jamalun. Nah, mahada, hada jamalun. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-16. Dengan demikian, kita selesai pelajaran atau buku yang kedua. InsyaAllah, pertemuan berikutnya kita masuki buku yang ketiga. Tayyib, barakallahu fikum. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Afanuslat. Taib, fadol, silakan Al-Himam. Ini ada contoh nama laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, kalau laki-laki ada tanwin, kalau perempuan tidak ada. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Ana sengaja tidak menyinggung, tapi enggak apa-apa karena sudah ditanyakan. Itu nanti akan ada pembahasan sendiri. Namanya pembahasan tentang isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif atau nama lainnya al-ismul ladzi la yansharif. Apa sih maksudnya? Sementara ini biar mudah, biar gampang. Yang ada isim, jadi nanti kita akan mempelajari apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Nah, sekarang kita ringkas aja untuk memahami isim, kata, benda, nama orang atau benda apa saja itu isim. Jadi isim itu pada hukum asalnya dan itu ada cirinya ada tanwin. Isim itu harus bertanwin. Kitabun, Muhammadun, ya ini kata benda gitu. Itu harus bertanwin. Harus bertanwin, bisa menerima tanwin. Karena itu ciri-cirinya. Kecuali kalau ada alif lam, maka enggak perlu pakai tanwin. Nah, dan isim itu ada yang tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Contohnya apa? Contohnya nama wanita. Contohnya nama wanita. Di sini disebutkan Fatimatu, Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Hafsatu. Ini enggak bisa menerima tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Tidak dibaca Aisyatun. Tidak dibaca Khadijatun tanpa tanwin. Khadijatu, Fatimatu. Nah, isim-isim atau kata-kata yang tidak bisa menerima tanwin, inilah yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini akan ada pembahasan. Akan ada pembahasan. Apakah terbatas pada nama-nama perempuan saja? Tidak. Masih banyak pembahasannya. Masih banyak pembahasannya. Seperti contohnya nama Ahmad. Nama Ahmad. Ahmad itu enggak pakai tanwin. Ahmadu. Ahmadu. Enggak pakai tanwin. Nah, contoh nama lain, nama Muawiyah. Muawiyatu. Ya, tidak pakai tanwin, tidak pakai tanwin. Terus apalagi contoh lainnya? Ada contoh lainnya nama-nama warna ahmaru, azraku, asfaru. Itu tidak pakai tanwin, tidak pakai tanwin. Nah, kesimpulan ringkasnya yang tidak pakai tanwin itu namanya isim ghairu munsharif dan insyaallah akan ada pembahasannya. Akan ada pembahasannya. Dan katanya sih pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup rumit. Cukup rumit. Jadi butuh kesabaran untuk mempelajarinya. Ada bab khusus menjelaskan ini. Ada bab khusus yang menjelaskan tentang ini. Isim ghairu munsharif. Sebagian ada yang mengakhirkan pembahasan ini dikarenakan ada tingkat kesulitan sedikit. Tapi ada yang membahasnya tidak di akhir, yakni sesuai dengan babnya. Ala kulli hal insyaallah mudah apabila kita mau mempelajarinya. Taib, dapat difahami ala ikhmam? Insyaallah Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Ba'da zakal khair. Taib, ada yang lain? Nah, jika tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu insyaallah jika tidak ada halangan kita akan mempelajari buku yang ketiga. Buku yang ketiga dari modul bahasa Arab. Ayo belajar bahasa Arab. Hayya nata'allam al-Arabiyah. Buku yang ketiga ini akan lebih luas sedikit dan kosakatanya akan semakin banyak. Dan insyaallah jika kita mempelajarinya, mudah-mudahan kita akan diberi kemudahan untuk memahaminya. Bi'idnillahi azza wa jal. Taib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.